Kalau ku pergi ke Malaysia, apa yang engkau inginkan? Aku tak ingin oleh-olehmu, hanya satu yang ku pesan. Katakan saja yang engkau pinta, supaya aku pikirkan. Itu hanyalah soal yang mudah, janganlah jadi pikiran. Ku ingin tahu apa pesanmu itu. Ku tidak ingin emas dan mutiara. Segala engkau mau aku turuti. Pintaku abang jangan pamin di sana. Segala engkau mau aku turuti. Kalau begitu aku turuti, pintaku pun demikian. Mari bersama kita berjanji untuk saling menanti. Ku ingin tahu apa pesanmu itu. Ku tidak ingin emas dan mutiara. Segala engkau mau aku turuti. Pintaku abang jangan kawin di sana. Segala engkau mau aku turuti. Kalau begitu aku turuti, pintaku pun demikian. Mari bersama kita berjanji untuk saling.